السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar dilancarkan, agar tidak ada kendala. Kendala secara teknis maupun kendala secara jiwa dan hati untuk meresapi dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan terus Allah limpahkan kepada kita. Walaupun mungkin pada saat ini kita sedang tertimpa musibah, kita salah satu korban banjir misalnya, tapi bukankah bersama kesulitan ada banyak kemudahan? Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada banyak kemudahan. Sesungguhnya banyak bersama kesulitan ada banyak kemudahan. Dan salah satunya adalah ketika Allah memberikan taufik kita untuk tetap bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu, karena ilmu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Dan ilmu adalah hal yang akan membuat kita mulia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, "An-nasu fi jihati tamthili akfa'u abuhum Adam wal ummu Hawwa'u." Manusia itu dari segi bentuk tuh ya bersama, ayahnya, ayah mereka satu yaitu Nabi Adam, dan ibu mereka Hawa alaihi wassalam. Nafsun ka nafsin wa arwahun musyakilatun. Jiwa yang satu seperti jiwa yang lain, dan roh hampir mirip. Lalu kita meloncat, kata beliau, "Mal fadlu illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda la man istahda adila." Dan tidak ada keutamaan kecuali bagi ahli ilmu, karena mereka berada di atas hidayah. Mereka berada di atas hidayah. Lalu beliau kata, "Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu wa lirijali 'ala al-af'ali asma'u." Dan nilai seorang hamba itu sesuai dengan skill yang dia kuasai. Value, kalau bahasa kita atau sebagian kita, value seseorang itu tergantung ilmu yang dia kuasai. Semakin dalam ilmunya, maka value-nya semakin naik. Dan ini mengingatkan kita ke surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ya kan, orang tuh dibayar mahal karena apa? Karena ilmunya. Kenapa ada orang dapat salary UMR, dan ada yang dapat salary 500 juta per bulan? Karena ilmu. Value seseorang itu tergantung ilmu yang dia kuasai. Maka apabila untuk masalah dunia kita semangat menuntut ilmu, lalu bagaimana untuk alam kubur kita yang jauh lebih lama? Lalu bagaimana dengan akhirat kita yang kekal abadi? Maka harus kita perjuangkan, jemaah. kesempatan untuk meningkatkan ilmu kita. Dan bagi yang sedang tertimpa musibah, bagi yang sedang mengungsi, atau masih belum bisa keluar dari rumah, rumahnya mati lampu, air masuk, semoga Allah memberikan pahala besar. Semoga Allah memberikan pahala besar. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mu'min, inna amrahu kullahu khair, karena semuanya pasti yang terbaik buat dia. Dan ini gak pernah terjadi kecuali bagi seorang yang beriman. Kalau dia diberikan kesenangan, fasilitas, kelapangan, syakar fakana khairan lah, kalau dia bersyukur maka itu yang terbaik buat dia. Min asabathu dharra usabar, dan apabila dia diberikan kesulitan, hal yang buruk, hal yang gak nyaman, banjir misalnya, dan dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu yang terbaik buat dia. Maka bersabar, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita kuatkan syahadatain kita. Tanamkan lagi bahwa kita adalah seorang hamba yang harus mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dan qudwah kita. Maka hak Nabi SAW sangat besar. Dan salah satunya adalah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu pelajaran dari kisah Anas bin Nadhr kemarin yang belum kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Dan sayang kalau kita lewatkan pelajaran ini. Ini pelajaran penting dalam kehidupan. Karena itu kita bahas satu pelajaran ini, lalu kita insya Allah buka sesi tanya jawab. Sudah lama kita tidak berkomunikasi dua arah dalam sesi tanya jawab. Bismillah ta'ala jika Allah izinkan. Hadirin Allah muliakan, kembali ingat lagi hadis tersebut ketika Anas mengatakan goba amni Anas bin Nadhr, pamanku Anas bin Nadhr tidak ikut dalam perang Badar. Dan kita sudah jelaskan wajar karena memang Nabi SAW tidak mengumumkan pada saat itu dan tidak ada rencana untuk berperang. Ini bukan karena Anas malas atau takut atau ngumpet, bukan. Bapak kata Anas bin Nadhr, ya Rasulullah, gibtu an awwal kitadin qataltal musyrikin. Ya Rasulullah, saya absen dalam perang pertama di mana engkau berperang melawan orang-orang musyrik. Wala inillah ashadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna. Dan kalau Allah takdirkan, Allah berikan kesempatan untuk ikut di peperangan berikutnya melawan orang-orang musyrik Quraisy atau melawan orang-orang musyrik, maka Allah akan melihat apa yang aku akan lakukan. Dan terbukti beliau tampil gagah berani. Sampai-sampai Sa'ad bin Mu'adz saja mengatakan, ya Rasulullah, Atau fama istata'tu ya Rasulullah ma sana', aku enggak mampu melakukan apa yang Anas bin Nadhr lakukan, padahal Sa'ad bin Mu'adz pun juga sangat pemberani. Dan mungkin ini ketawaduan beliau ya. Karena Sa'ad bin Mu'adz juga sangat berani. Dan beliau wafat di perang apa? Perang Tabuk. Karena roh. Hadirin Allah muliakan. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa innallaha qad yamlugu min lutfihi bi'abdihi al-mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha al-latif, yang maha halus, yang maha halus, dan kita tahu bersama-sama bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha halus, itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nama sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 103. Dalam surat Al-An'am ayat 103 Allah mengatakan, La tudrikuhul absar. Wahuwa yudrikul absar. Wahuwa latiful khabir. Dia tidak dapat dilihat oleh mata. Ini di dunia jemaah. Karena orang beriman akan melihat Allah di surga. Wa huwa yudrikul absar. Tapi sebaliknya, Allah dapat melihat segala yang terlihat. Atau Allah bisa melihat segala objek. Allah bisa melihat seluruh mata. Jadi mata gak bisa melihat Allah, tapi Allah bisa melihat seluruh mata. Seluruh mata gak bisa melihat Allah, tapi sebaliknya Allah bisa melihat kita semua. Terus apa kata Allah? Wahuwa latiful khabir. Dia yang maha halus lagi maha mengetahui. Sangat halus. Dan salah satu bentuk kemaha halusan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu bi'an yafutahu atau yufawitahu syai' min al-khair adrakahu ghairuhu wa lam yudrikhu huwa. Allah bisa membuat seorang hamba kehilangan momentum kebaikan. Kehilangan momentum kebaikan. Dan momentum itu didapatkan oleh teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Jadi dia enggak dapat, temannya dapat. Seperti Anas bin Nadhr. Dia kehilangan momentum di perang Badar. Beliau kehilangan momentum di perang Badar. Yang momentum itu didapatkan oleh 300-an orang pada saat itu. Tapi ternyata jemaah sekalian, ketika Allah membuat seorang hamba kehilangan momentum kebaikan, fayarzuquhu atau fayarzuqahu Allah ziyadatul hirs 'ala al-khair bi sabab dzalik. Lalu Allah berikan rizki ke dalam hamba, ke dalam diri hamba tersebut berupa semangat untuk mengerjakan kebaikan. Karena rasa penyesalan dan kehilangan tersebut. Jadi Allah kasih tambahan semangat. Untuk seorang hamba. Ziyadatul hirs 'ala al-khair bisabab dzalik. Kasih tambahan semangat. Sebagaimana Anas bin Nadhar, ketika beliau tidak mendapatkan atau kehilangan momentum di perang Badar, justru kehilangan itu membuat Anas benar-benar ingin menebus. Sampai-sampai dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya gak ikut perang pertama engkau. Jika Allah takdirkan, jika Allah kasih kesempatan, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan." Dan beliau buktikan di perang Uhud, beliau mendapatkan apa yang beliau tidak dapatkan di perang Badar. Beliau tebus itu semua. Dan bukan hanya beliau tebus, beliau tampil luar biasa. Dan beliau curahkan menjadi sebuah bentuk amal soleh yang luar biasa kualitasnya, jemaah. Yang meninggalkan jejak 80-an tusukan, sabetan pedang, dan panah yang menancap. Dan bukan hanya itu saja, kata para ulama, waja'ala husna bala'ihi qudwatan. Dan Allah jadikan beliau sebagai teladan dari berbagai macam teladan. Apa yang beliau lakukan di perang Uhud menjadi inspirasi jutaan bahkan miliaran umat Islam. Likulli man arada an yastadrika fa'itan min amrihi an yaf'ala ka fa'ilihi. Barang siapa yang kehilangan momentum di masa lalunya, maka hendaknya dia lakukan apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhar. Artinya all out ketika dapat kesempatan berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, sehingga kehilangan momentum di perang Badar justru menjadi bahan bakar yang luar biasa. Menjadi pematik api semangat di dalam diri beliau. Untuk bisa tampil all out di momentum berikutnya. Di kesempatan berikutnya, jika Allah berikan kesempatan. Subhanallah. Inilah mental yang benar dan mental seorang yang beriman. Bukan justru down. Bukan justru menyesal, meratap, lalu kehilangan semangat, lalu terpuruk, lalu hancur dengan kesedihannya. Padahal Allah gak pernah perintahkan dia untuk melakukan hal tersebut. Dan bukan seperti itu orang-orang soleh itu berjuang. Bukan seperti itu para sahabat Nabi SAW mencontohkan. Dan inilah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kelembutan dan kehalusan Allah. Jadi orang berpikir itu fatal, padahal enggak. Itu untuk pematik api semangat dalam diri dia, agar dia bisa lebih baik lagi. Dan dia akan dapatkan itu insya Allah. Bahkan lebih dari itu. Jika dia menjadi hamba yang baik, jika dia beriman, jika dia tetap semangat, jika dia tetap optimis, dia amalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Wajibunil fa'lu." Aku tuh suka dengan optimisme. Kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kehilangan momentum di masa lalu itu akan membuat dia semangat di hari ini, semangat menatap hari esok. Saya harus bayar. Dan sering kita dapatkan orang seperti itu, jemaah. Ketika dia baru dapat hidayah di usia misalnya 45 tahun. Dan dia kehilangan banyak, bukan banyak hari, banyak tahun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia datang ke gurunya atau ke ustadznya atau ke syekhnya, dia bilang, apa yang bisa saya kerjakan? 45 tahun saya sudah sia-siakan. Sekarang waktunya saya berikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, jemaah. Luar biasa. Dan dia gak mikir lagi. Pikirannya bagaimana menebus kesalahan, bagaimana menebus kesalahan, bagaimana menebus kesalahan. Orang yang ada orang gak sholat sampai usia 40 tahun. Gak sholat sampai 40 tahun. Berarti dia kehilangan berapa rakaat? Hilang, subhanallah. Satu tahun masih ingat? Satu tahun berapa rakaat sholat fardu? 6.000 kurang lebih. Itu satu tahun. 40 tahun gak sholat. Tapi lalu dia bertobat-tobat dan nasuha. Lalu itu menjadi pematik api semangatnya. Setan. Lalu dia tampil habis-habisan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, dia sujud, dia nangis, dia minta kepada Allah. Dia berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu dia dermakan hartanya. Dan gak tahu. Dia bilang, selama 40 tahun ini saya dermakan harta saya buat dunia. Sekarang waktunya saya dermakan harta saya buat akhirat. Dan itu menunjukkan Allah Al-Latif. Allah Maha Halus. Dan begitu halus dalam menuntun hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Saking halusnya, kejadian yang dipikir oleh logika manusia sebagai kegagalan, kehilangan momentum, justru Allah balik menjadi awal dari kebaikan. Allahu Akbar. Bagaimana para ulama mengajak kita melihat kisah Anas bin Nadhr dengan begitu luar biasa. Karena Allah Al-Latif. Dan ini membangkitkan semangat kita lagi, khususnya kita yang suka gagal dalam kehidupan. Jangan pernah mengatakan saya sudah kehilangan momentum. Hadirin, kita ragukan kemampuan Allah untuk memberikan momentum kedua, ketiga, keempat. Apa sulitnya bagi Allah? Betul, ada dua sudut pandang yang harus kita camkan. Harus ada dua hal. Cara melihat yang harus kita camkan. Para ulama kita, atau sebagian para ulama kita menjelaskan, jemaah, bahwa setiap muslim dalam hidupnya itu seringkali harus punya dua kacamata, dua fikih, dua cara melihat. Yang pertama, fikir qabla al-wuku' wa fikir ba'da al-wuku'. Ketika sebelum kejadian dan fikir bagaimana setelah kejadian seringkali berbeda. Sebelum kejadian dan setelah kejadian. Sebelum kejadian dan setelah kejadian. Sebagai contoh saya beri, Abdullah bin Abbas pernah ditanya radhiyallahu taala anhuma, apa hukum tobatnya seorang pembunuh, apakah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu beliau sampaikan diterima. Lalu selang beberapa waktu ada orang lagi datang, pertanyaan sama. Apa hukum taubat seorang pembunuh? Diterima apa tidak? Kata ulama tidak diterima. Subhanallah. Ada dua pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang berbeda. Ada yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kok beda? Kok inkonsisten? Kata beliau, bukan inkonsisten. Orang yang pertama, itu dia telah membunuh. Dan dia benar-benar menyesal. Dan ingin bertobat kepada Allah. Maka Allah Ghafurur Rahim masih ingat kisah tentang pembunuh 99 nyawa plus 1. Kita udah bahas dalam Riyadhus Shalihin. Diterima. Tapi orang kedua, dia bertanya karena dia ingin membunuh orang. Dia pengen bunuh orang, mungkin ragu-ragu, maju-mundur. Kalau saya bunuh, tobat saya diterima gak nanti ya? Lalu tanya kepada Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan diterima, dibunuh ke orang, dia akan bunuh orang. Dan akhirnya taubat menjadi justifikasi untuk melakukan maksiat. Begitu juga dengan berzina. Ada orang mau zina, nanya Ustaz. Ustaz, kalau taubatnya orang berzina diterima apa enggak? Ini Ustaz tahu nih orang mau berzina. Maka bilang jangan. Enggak. Karena ini qabla wuqu, ini sebelum kejadian. Tapi kalau laqad Allah sudah kejadian, baru kita bicara tentang taubat. Lihat bagaimana fikihnya Abdullah bin Abbas. Wa alim Abdullah bin Abbas jamaah. Hamrul ummah. Yang paling tahu Al-Quranul Karim. Dan begitu juga jamaah sekalian. Kalau di hadapan kita momentum kebaikan, gunakan nasihat para ulama. Ini sebelum kejadian, depan kita ada momentum. Gunakan nasihat para ulama. Seperti Ibnul Qayyim. Jika di depan Anda ada pintu kebaikan, maka masuklah. Karena Anda tidak pernah tahu apakah pintu, kapan pintu itu tertutup dan apakah akan dibuka lagi untuk Anda. Masuk. Kalau depan kita ada pintu kebaikan, Anda masuk. Itu momentum. Karena kita gak tahu kapan pintu itu tertutup. Dan apakah dibuka lagi untuk kita atau tidak. Tapi kalau qadar Allah, kita kehilangan momentum karena fa'udhur syari atau mungkin karena kelalaian kita, maka terapkan hadis Anas, taubat kepada Allah dan berjuang lagi, dan jadikanlah kehilangan momentum itu sebagai pematik api semangat dalam hidup kita. Jangan justru kehilangan harapan, itu keliru. Itu keliru. Dan terbukti Allah kasih kesempatan kepada Anas bin Nadhar karena kejujuran beliau. Dan itu pun diuji juga. Benar gak nih? Ternyata benar. Intastukilah yastuka. Maka ketika kita kehilangan harap, kehilangan momentum. Sekali lagi, kuncinya jujur sama Allah. Jujur sama Allah. Jujur sama Allah kita ingin berubah. Jujur sama Allah kita ingin jadi orang baik. Jujur sama Allah kita ingin jadi hamba. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin jadi orang saleh. Jadi wanita salehah. Jujur kepada Rabbul Alamin. Allah akan kasih. Sebagaimana Allah kasih kepada Anas bin Nadhar. Dan itu lutf Allah Subhanahu wa taala. Itu kemahalusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kasus banyak. Banyak sekali orang-orang menutup fase terakhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Dan salah satu penyebabnya setelah taufik dari Allah adalah kegagalan-kegagalan di masa lalu menjadi bahan bakar dia untuk tampil fenomenal di fase terakhir kehidupannya. Dan itu menunjukkan Allah Al-Latif Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan hal ini jemaah. Dan perjuangkan, dan kita sekali lagi lihat. Ada banyak orang tampil luar biasa dalam kehidupannya menjadi seorang hamba karena masa lalunya. Ada orang bilang, dulu saya untuk dunia bisa lakukan ini dan ini Ustaz. Sekarang ini waktunya. Saya harus lebih lagi. Untuk dunia yang saya lakukan itu, masa ini akhirat. Udah banyak waktu yang saya sia-siakan. Sekarang waktunya saya memperbaiki. Waktunya saya menebus. Kalau untuk dulu untuk dapetin dunia saya bisa kesana kemari. Kenapa untuk dapetin ilmu akhirat gak bisa? Insya Allah bisa. Kita sering dengar argumentasi-argumentasi seperti itu. Dan inilah lutfullah. Kemahahalusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukurlah ketika kita mendapatkan hal tersebut. Itu menunjukkan Allah sayang sama kita. Dan ingin yang baik buat kita. Dan terus jadikan itu jadi api semangat. Ada banyak orang kehilangan momentum. Ada banyak orang kehilangan momentum. Baik itu sholat. Baik itu puasa Ramadan. Baik itu zakat. Baik itu haji. Baik kehilangan sahabat karena kesalahannya. Pernikahannya hancur karena kebodohannya. Atau karena dia gak ngerti ilmunya. Dia gak bertakwa sama Allah. Orang tuanya meninggal dan dia belum berbakti kepada orang tuanya. Disia-siakan ketika orang tuanya hidup. Sekarang orang tuanya gak bisa. Atau dia belum bisa berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Akhirnya ketika orang tuanya masih hidup, dia miskin, dia gak bisa balas, dia gak bisa kasih hadiah, dia gak bisa. Sekarang dia udah kaya, orang tuanya meninggal. Oh, sedih dia, ya Allah. Lalu cita-citanya saya akan bahagiakan orang tua saya akan hajikan dia, saya akan umrohkan, saya akan belikan rumah, saya akan wujudkan impian ibu saya tuh pengen ada dapur ini, dapur ini. Selama ini ibu saya hidup miskin, ibu saya pengen punya rumah nyaman. Begitu dia bisa beli semuanya, ibunya meninggal. Subhanallah. Maka ini harus jadi pematik api. Semangat. Dia tetap berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya wafat. Kan masih bisa. Atau tak tadi. Selama ayah dan ibunya hidup, dia benci sama ayah sama ibunya. Subhanallah. Itu durhaka besar. Benci sama ayah dan ibu. Begitu orang tuanya meninggal, baru sadar dia. Subhanallah. Enggak. Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Lalu jadilah anak yang soleh dan soleha setelah mereka wafat. Karena kita masih bisa doakan mereka. Waladun soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari ilmu dan hikmah yang indah ini. Kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Sebelum buka sesi tanya, ada satu hal yang terluput tadi karena kelemahan saya tentu saja. Hadirin yang Allah muliakan. Terakhir, terakhir. Kehilangan momentum sejati itu adalah ketika kita meninggal dunia dan kita belum beramal soleh. Kita belum menjalankan tugas-tugas kita. Itu kehilangan momentum yang sejati. Allah katakan itu dalam surat Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Dan orang-orang yang kufur kepada Allah itu ketika datang kematian, dia berkata, rabbi irji'un, ya Allah kembalikanlah aku di dunia. Kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikan momentumku. Ketika sakratul maut. Kata idza jaa ahaduhumul maut. Dan ketika kematian itu datang kepada mereka. Inilah pemutus momentum yang sejati jemaah. Pemutus momentum sejati. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Gor-gor. Ketika pintu taubat ditutup. Lalu apa kata beliau? Atau maaf, apa kata orang ini? Ketika dia minta dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu salihan. Fima taraktu. Aku dapat beramal soleh. Yang aku tinggalkan ketika hidup. Aku bisa kembali, aku bisa mendapatkan momentum untuk beramal soleh. Aku bisa dapatkan momentum untuk beribadah. Untuk berzikir. Untuk doa yang baik-baik. Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kala, nggak ada kesempatan, nggak ada momentum lagi, semua sudah selesai. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan basa-basi saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Kehilangan momentum yang sejati adalah kematian. Bagi orang yang tidak beramal soleh ketika hidup. Bagi orang yang tidak menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai seorang hamba. Sebagai seorang suami. Sebagai seorang istri. Sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ibu. Sebagai seorang anak. Dan seluruh peran yang Allah berikan kepada kita pada saat di dunia. Seluruh tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita pada saat kita di dunia. Atau seluruh kedudukan yang Allah berikan kepada kita pada saat di dunia. Lalu kita belum jalankan dengan benar dan amanat. Maka kita kehilangan momentum. Inilah kehilangan momentum yang sejati. Allah Ta'ala alam. Kita buka sesi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz, keluarga beserta seluruh tim dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, mohon izin bertanya terkait puasa di bulan haram seperti Rajab saat ini. Apakah puasanya hanya sebatas di hari-hari yang disunahkan seperti ayat Senin, Kamis, Ayyamul Bidh, puasa Daud? Apakah boleh lebih dari itu? Lalu apakah boleh jika puasa di bulan haram hampir full satu bulan? Misalnya 27-28 hari sehingga tidak berpuasanya hanya beberapa hari saja. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan. Kita tahu bahwa mayoritas para ulama mensunahkan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan ini pun yang dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan puasa yang bisa kita lakukan adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, puasa Nabi Daud, atau puasa sunnah mutlak? Karena sebagaimana sholat ada sholat sunnah mutlak, puasa pun ada puasa sunnah mutlak bebas. Dan ini bukan hanya di bulan Rajab saja, atau bukan hanya di bulan-bulan haram saja, di bulan-bulan normal lain. Sebagaimana sholat pun ada sholat sunnah mutlak yang bisa dilakukan bebas, kecuali di tiga waktu, yaitu subuh sampai terbit matahari, menjelang zuhur, dan asar sampai maghrib. Maka bisa kita niatkan puasa sunnah mutlak, dan ketika dikerjakan di 4 bulan haram, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Allah Ta'ala misal. Itu yang kami pahami dari keterangan para ulama dengan keterbatasan pemahaman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hafizahullah wa iyyak dan tim, semoga Allah menjaga, memberikan kesehatan dan umur panjang dalam keberkahan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz izin tanya, Ustaz, kalau kita meninggal di alam kubur, apa yang terjadi selama kita menunggu? Panjang itu jemaah, tapi intinya opsinya kalau kita tidak mendapat, opsinya dua. Nikmat dari nikmat-nikmat kubur atau siksa kubur. Semoga Allah jaga kita dari siksa kubur dan mendapatkan nikmat-nikmat kubur tersebut. Dan itu kan doa yang kita minta sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan azab kubur. Dan dari fitnah selama kita hidup, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan dari keburukan fitnah dajjal. Dan azab kubur sangat mengerikan jemaah sekalian. Karena pembukaan azab kubur adalah sebagaimana hadis, dipukulkan seseorang dengan palu godam. Apabila dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Itu opening, itu pembukaan. Nas'alullah salam wal afiyah. Wa na'udhu bika, wa na'udhu billah min azabil qabr. Semoga Allah, kita meminta keselamatan. Dan semoga kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kedua, Ustaz, qadarullah, bila kita tidak sengaja berbuat dosa atau khilaf di bulan Rajab atau bulan haram. Contoh ditilang polisi karena panik minta damai padahal setelah selesai sadar itu salah dan tidak jujur. Atau kita tidak sengaja memarahi anak padahal maksudnya kita panik. Seringnya karena kita tidak cepat tanggap bahwa ini cobaan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu. Amin. Terima kasih. Solusinya istighfar dan taubat kepada Allah. Sebagaimana dosa dilipat gandakan, bukankah istighfar dan taubat juga amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah? Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustaz, keluarga beserta kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, ketika saya mendapatkan kesempatan kebaikan di depan mata tapi dengan minimnya ilmu, saya mengukur bahwa diri saya tidak sanggup mengambil kesempatan tersebut. Merasa bahwa kalau saya ambil kesempatan bisa jadi tidak maksimal melakukannya. Pertanyaannya Ustaz, apakah setiap kesempatan kebaikan yang terbuka berarti harus diambil momentumnya itu? Karena Allah sudah takdirkan kesempatan itu terbuka untuk kita. Atau dalam mengambil suatu kesempatan harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu, jasa akhirat. Apa yang disampaikan, terima kasih kepada yang bertanya, apa yang disampaikan oleh penanya itu benar. Al-Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa apabila seseorang diangkat di atas kemampuannya, maka Allah akan turunkan dia kembali sesuai dengan porsinya. Dan ada sebuah kaidah di dunia para ulama, barang siapa yang mengambil sesuatu yang di atas kapasitasnya, maka dia akan didustakan oleh ujian kehidupan. Jadi kapasitasnya nggak di posisi itu. Nanti dia akan kena ketika ada ujian. Akan terlihat. Ya sama, misalnya seseorang ada anak kelas 1 SD, karena tubuhnya bongsor, masuk ke kelas 6. Padahal ini kelas 1, kelas 6. Pas hari-hari biasa mah santai aja, karena badannya sama segala macam, mungkin bisa ketawa-ketiwi. Tapi babak belurnya pas kapan? Pas ujian. Pas ada ujian matematik, pas ada ujian IPS, banyak ujian IPA. Gak bisa, dia ini kelas 1 SD. Cuman kesannya aja dia kelas 6 karena tubuh. Jadi akan didustakan atau akan terungkap ketika ada ujian. Baru kelihatan, oh dia bukan kapasitasnya di sini. Kalau gak ada ujian, mah santai-santai aja. Dalam ya, kaidah para ulama itu ya. Jadi barang siapa yang mengambil sesuatu di atas kapasitasnya, dia akan didustakan oleh ujian. Nah, jadi apa yang dikhawatirkan oleh penanya, jazallah khairan, itu sebuah pola pikir ilmiah. Namun, sangat sulit menilai diri sendiri, jamaah. Sangat sulit. Jadi, kalau pakai bahasa usul fikihnya, bahasa ilmiahnya, apakah tahqiqul manat sesuai dengan pertimbangan yang beliau sampaikan? Tahqiqul manat dalam ilmu usul itu artinya, ketika mengimplementasi kaedah ke dunia nyata, mengejawantahkan kaedah di kehidupan real, itu paling sulit, atau mohon maaf, itu salah satu yang sangat sulit, karena itu ranah ijtihad. Kalau teori sih gampang, kita ngafalin teori A, teori B, teori C, kaedah A, kaedah B, kaedah C. Tapi kan hadirin yang Allah muliakan, kapan kita terapkan kaidah A, kapan kita menerapkan kaidah B, kapan kita menerapkan kaidah C, itu nggak mudah, itu tidak mudah, itu tidak mudah. Jadi hadirin yang Allah muliakan, itulah butuh, disitulah kita butuh ilmu atau guru, butuh ilmu dan butuh guru. Coba ya, tanyakan ke guru kita, apakah saya bisa apa enggak? Karena seringkali kita merasa gak bisa, padahal kata guru kita itu bisa. Sebaliknya, kita kepedean, gak, aku bisa nih. Kata guru kita, gak, belum waktunya. Sekali bar Abu Yusuf saja, ketika beliau merasa diri sudah pantas isi kajian, itu disuruh tutup oleh gurunya. Siapa gurunya Abu Yusuf? Abu Hanifah. Jadi sekali ber Abu Yusuf saja itu bisa di fase belajar tentu saja ya, sebelum belum matang. Belum matang, belum salah satu qadhi terbaik di dalam ilmu, dunia ilmu. Namanya Al-Qadhi Abu Yusuf, murid terbaiknya Abu Hanifah. Jadi masalah kepantasan itu sangat pelik dan sulit kita nilai diri kita sendiri. Dan yang terbaik adalah tanya guru. Makanya pentingnya berguru. Kita pentingnya punya hubungan dekat dengan ahli ilmu dan kita harus kejar. Karena untuk kasus-kasus demikian, gak semua bisa terjawab dalam kajian online atau di kajian umum. Kita mungkin kajian umum belajar kaidah-kaidah, tapi bagaimana menerapkan, apakah tepat kaidah itu kita terapkan pada diri kita dengan sebuah case demi case dalam kehidupan, itu kan butuh ACC atau butuh tukar pikiran atau butuh cross-check kepada guru kita. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Ada apa? Ada WA dari tim Ustaz, ada masukan koreksi dari audiens, apa betul? Bismillah, afwan akhi admin, mau koreksi, Sa'ad bin Mu'ad wafat terkena panah di perang Ahzab atau Khandaq, bukan di perang Tabuk. Betul, di perang Khandaq sama Ahzab. Saya bilangnya apa? Perang Tabuk ya. Jazakallahu khairan. Sa'ad bin Mu'ad wafat di perang Khandaq atau perang Al-Ahzab di tahun kelima Hijriah. Di tahun kelima Hijriah. Dan pada saat itu beliau, beliau juga masih muda pada saat itu. Kalau gak salah usianya 37 tahun. Oleh karena itu, dan bisa dicek dalam buku-buku para ulama seperti Tabaqat al-Kubra, Ibnu Sa'ad, dan lain-lain. Dan ma'ruf lah ma'ruf hal tersebut. Tapi di Ibnu Sa'ad disebutkan usia 37 tahun. Jadi di perang Khandaq atau Al-Ahzab, bukan di perang Tabuk. Dan saya sebutkan perang Tabuk ya. Kemarin saya sebutkan di perang perang Tabuk. Yang disampaikan oleh jamaah ini benar. Dan kalau saya sebutkan di perang Tabuk berarti saya salah bicara. Dan benar perang Khandaq atau Ahzab di tahun kelima Hijriah dan usia beliau kurang lebih di usia 37 tahun dan bisa dicek dalam Tabaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad dan para ulama yang lain. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah yang mengkoreksi sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang tidak terkira diluruskan sehingga tidak menyebabkan kesalahan yang berlarut dan jazahullahu khairah. Kalau laki-laki, kalau perempuan jazahallahu khairah. Dan yang berikutnya, ini menunjukkan bahwa yang berbicara bisa keliru ketika berbicara. Dan tidak maksum, tidak terbebas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baiknya melakukan kesalahan yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak boleh fanatik. Loyalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun guru sarana, kita hormati, kita muliakan guru kita, tapi bukan fanatik dan meyakini semua yang disampaikan pasti benar. Kata Imam Syafi'i enggak ada. Bukan syarat jadi ulama harus tahu semuanya. Kalau itu ulama bagaimana penuntut ilmu yang masih jauh dari kata baik seperti yang berbicara. Oleh karena itu hadirin sekalian mohon dikoreksi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan kepada yang memberikan masukan sehingga bisa langsung dikelirkan di kajian ini. Dan ini pelajaran, kalau memang ada kekeliruan, tolong jangan sungkan-sungkan. tujuan kita belajar bersama dan saling mensupport di antara sesama pendosa, di antara sesama pembuat kesalahan dan kekhilafan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak-anak banyak melakukan dosa, kesalahan dan kekhilafan. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada yang mengkoreksi. Dan semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memudahkan dan berkahi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Ustaz ingin bertanya, bagaimana cara melihat momentum? Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan sama Allah. Karena seringkali momentum depan mata kita enggak Allah tutup. Maka minta pertolongan kepada Allah. Perbaiki iman kita. Yang kedua, ilmu. Ilmu harus belajar, belajar, belajar, belajar. Baru kita tahu ini momentum atau bukan. Yang ketiga, bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru. Bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui, dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Hadirin Allah muliakan. Semoga dengan tiga hal tersebut kita bisa melihat momentum. Dan tanasu di antara teman-teman dan sesama ikhwah. Tapi jangan memutuskan sendiri, coba tanyakan lagi ke guru kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala perhatian, segala upaya, dan juga terima kasih kepada salah satu jamaah yang mengkoreksi atau yang ingin mengkoreksi tapi belum dapat akses. Saya ucapkan jazakallahu khairan dan tolong diganti. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum.